Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz 'amma ta'lam innaka antal 'azizul akram. Warfa' 'anna maqtaka wa ghadabaka ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman, al-asatidah, al-hudara, abnai wa banati at-talib, at-tullab, at-talibat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu di tempat yang insyaAllah dipenuhi oleh keberkahan, diliputi oleh rahmat, tempat yang insyaAllah sering dikunjungi oleh malaikat-malaikat yang dari langit, karena saking banyaknya majelis-majelis ilmu, majelis tadarus, majelis mengaji, menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, ya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk terus mengisi lembaran-lembaran hidup kita dengan amal kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tafaqquh fid din. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka dia akan dijadikan faham tentang agamanya. Maka dia akan diajarkan ilmu agama. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian baru setelah pada pertemuan sebelumnya kita menghatamkan kitab Nihayatus Sofa fi Mahabbati An-Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan memulai pada malam hari ini, kemudian besok subuh, kemudian Ahad subuh, karena malam Ahad di pesantren Ibnu Syam insyaallah, seperti yang dulu telah kita sepakati juga dengan Pak Haji dan Kiai Selamat. Yaitu kita pada malam hari ini akan memulai mengkaji kitab yang dikarang, yang ditulis oleh gurunya para ulama Nusantara, yaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardah wa qaddasa sirrahu wa nawwara tarihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, yang sebenarnya kitab ini asalnya adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Al-Qudhat Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Al-Hamawi yang kemudian diikhtisar, diringkas, ditahdzib, kemudian ada tambahan-tambahan ya oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ya, sehingga menjadi kitab yang ada di hadapan kita. Dan min fadlillah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Al-Faqir taufik untuk mentahqiq, menta'liq dan mentakhrij kitab ini. Ya, artinya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada kitab yang sangat agung ini, yang berkaitan tentang adab dari seorang alim, adab dari seorang penuntut ilmu, ya. Yang tentu adab ini sangat penting sekali, karena tidak ada arti ilmu yang banyak kalau tidak ada adab. Apalagi nggak ada ilmu, nggak ada adab. Ya, lebih baik banyak adab walaupun sedikit ilmu daripada banyak ilmu tapi tidak ada adab. Karena ilmu itu kalau kita ibaratkan seperti tubuh, ya, dan roh daripada ilmu itu adalah adab. Ya, itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ya, sesungguhnya aku diutus, ya, atau tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, dan adab itu adalah menjalankan akhlak tersebut, akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Baik. Nah, maka di sini saya akan baca sedikit mukaddimah, ya, dari yang saya tulis. Saya mungkin baca cepat untuk mukaddimahnya, nanti kita akan jelaskan lebih detail pada matan kitab ini, yaitu pada halaman 8, ya, mukaddimah tahqiq, yaitu dari yang mukaddimah yang saya tulis mengenai kitab ini. Baik. Ya. Ini dengar aja dulu, ya, walaupun enggak paham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-adaba 'unwana ar-ruqya wan-najah. Ya, intinya bahwa adab itu adalah kunci kesuksesan, kunci dari kemajuan. Kita ingin maju, kita ingin sukses, ya, kuncinya adalah adab. Wa addaba 'ibadahu wa raqqa bihim ila as-sa'adati wal falah. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-lailu was-sabah. Wa ba'du, fa innal adaba huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaqi. Jadi adab itu intinya adalah mengambil, menjalankan, ya, memiliki akhlak yang mulia. Ya, maka siapa yang berakhlak mulia, maka dia sudah beradab. Dan barang siapa yang beradab, maka dia sudah memiliki akhlak yang mulia. Jadi orang itu mulia bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan adab. Ya. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, maka dia lebih buruk dari minal hayawan. Ya, karena kalau hewan enggak beradab memang enggak, karena enggak punya akal, gitu. Tapi kalau orang berilmu tidak ada adab, maka itu kelewatan. Ya. wal akhdhu bi makarimil akhlaqi huwa thamratu syajaratil Islam. Jadi berakhlak mulia itu adalah buah dari pohon Islam, atau Islam yang diibaratkan seperti pohon. Ya, pondasinya adalah akidah, pohonnya adalah batangnya, rantingnya adalah Islam, buahnya adalah akhlak. Ya, buahnya adalah akhlak. Maka ada orang berakidah, ya, maka ada orang mengaku dirinya akidahnya kuat, Islamnya kuat, tapi enggak ada adab. Ya, maka seperti orang menanam pohon mangga di kebunnya tetapi enggak ada buahnya, maka enggak ada faedah. Ya, maka apa yang akan dilakukan? Pohon mangga tersebut akan ditebang untuk dibuat menjadi kayu bakar. Ya, wal'iyadzu billah, demikian juga manusia, dia beragama, ya, tetapi tidak memegang adab. Ya, maka ya, wal'iyadzu billah, ya, itu seakan-akan dia tidak beragama. Ya, oleh sebab itu pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, innam ra'atan tukthiru sholata wassiyama. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ya tentu sampel saja ini, ya bukan perempuan saja, sisi apapun juga, laki-laki ataupun perempuan sama. Tukthiru sholata wassiyama, ya Rasulullah, dia banyak sholat, banyak puasa, banyak mengamalkan ibadah-ibadah Islam. Illa annaha tu'zi jiranaha bilisannya, hanya saja dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya itu tajam sehingga selalu nusuk hati orang lain, selalu menyakiti orang lain. Nah, kira-kira orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah tapi lisannya tajam, kira-kira kita akan memandangnya seperti apa? Maka kita akan mengatakan enggak ada akhlak. Maka demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya finnar. Orang ini berada di dalam api neraka. Subhanallah. Padahal dia banyak sholat, banyak puasa, tapi enggak ada buah dari sholat dan puasanya. Karena seharusnya sholat itu membuahkan akhlak yang baik. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sejatinya akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Puasa juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Dan tentu orang yang bertakwa ini yaitu orang yang menjalankan agama aja dengan benar, ya, berakhlak juga dengan benar, ya, karena ibadah ini adalah hubungan kita antara hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, akhlak ini adalah hubungan kita sesama manusia. Nah, maka hubungan baik dengan Allah harus membuahkan hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan hubungan baik saja dengan Allah tapi sama manusia enggak ada akhlak, maka enggak ada artinya. Ya, enggak ada artinya. Seperti di dalam hadis tersebut, banyak sholat, banyak puasa, tapi Rasulullah mengatakan apa? Hiya finnar. Kenapa? Karena tidak ada akhlak. Lisannya selalu menyakiti orang lain. Kemudian orang itu mengatakan, wa inna ra'atan la tukthiru sholata wala siyam. Tapi ada seorang perempuan juga, ya Rasulullah, dia enggak banyak sholat, enggak banyak puasa, ya artinya sekedarnya saja, yaitu sholat fardu saja, sholat puasa fardu saja. Illa annaha tuhsinu ziranaha, tapi dia berbuat baik kepada tetangganya, dia memiliki akhlak yang baik. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Subhanallah. Ya, jadi bahkan ibadah pun enggak ada artinya kalau tidak ada adab, kalau tidak ada akhlak. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan innama buistu. Ya, innama ini dalam bahasa Arab adalah adatul hasri. Artinya apa? Aku tidaklah diutus melainkan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Dan agama syariat itu semuanya adalah supaya apa? Supaya kita sempurna akhlak kita. Coba tadi kita lihat sholat tujuannya apa? Mensucikan jiwa kita sehingga mencegah daripada akhlak yang tidak baik. Puasa juga demikian. Zakat juga demikian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Ambillah sedekah zakat dari mereka untuk apa? Untuk mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka dari akhlak yang tidak baik, sifat bakhil, cinta dunia dan lain sebagainya. Ya. Dan juga mensucikan harta tersebut dari kotoran-kotoran, mungkin ada unsur-unsur riba, unsur gharar, unsur dan lain sebagainya. Jadi semua syariat itu kurnakan akhlak, ya. Wa qimmatu sarhi ad-din wa ghayatu ba'bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam id qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa bihi madahallahu nabiyahu fil qur'ani fa qala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji itu, ya, pujian yang teragung untuk Rasulullah itu adalah memiliki akhlak yang luhur, memiliki akhlak yang agung. Baik. Walamma kana asy-sya'nu kadzalika sara al-adabu 'unwan al-falah was-sa'adah. Nah, maka jika demikian, maka ya, adab itu adalah alamat menuju kebahagiaan, menuju kemenangan. Ya. Orang mau bahagia, ya maka cari alamatnya itu di mana? Di dalam adab. Ya. Karena orang yang tidak beradab itu adalah orang yang paling tersiksa. Dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memiliki adab yang tinggi. Ya. Wa qillatul adabi unwanal bawari wasyaqa. Dan sedikitnya adab, adab yang sedikit itu adalah alamat bagi kebinasaan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Artinya tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat melebihi apa yang didatangkan oleh adab. Walastujliba hirmanuha, ya. Famastajlaba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab walastajlaba hirmanaha bimithli qillati al adab. Ya, atau bisa fa mastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli al adab. Baik. Wa inna awlan nas bi adabin nubuwah wa akhlaqiha al ulama. Dan tentu yang paling utama untuk memiliki akhlak adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris. Pewaris siapa? Pewaris Nabi. Nah, yang diwariskan dari Nabi itu bukan hanya ibadah, bukan hanya akidah, tetapi juga akhlak. Dan ini yang sering diabaikan. Ya, orang mengatakan mengikuti sunnah-sunnah, tapi tidak melihat dari sudut akhlak. Ya, tidak melihat mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut akhlak, bagaimana bermuamalah kepada manusia. Ya, baik. Nah, kemudian apa? Summal muta'allimun. Yang kedua adalah tentu para penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu adalah calon dari para ulama. Ya. Li'annahum nuwatul ulama. Jadi kalau kita ibaratkan penuntut ilmu itu, khususnya para santri, itu ibarat benih. Ya, benihnya para ulama, ya. Dan benih itu ada yang benih rusak, ada yang benih yang berkualitas, ya. Semoga yang ada di sini adalah benih-benih unggul, bibit unggul, ya. dan keunggulannya itu ya harus terlihat dari awal, kualitasnya itu terlihat dari awal. Wala yasihhu ta'addubul ulama'i wa hum kibar illa idza sahha ta'addubuhum fis shighar. Dan seorang ulama tidak akan bisa ya berakhlak, beradab kecuali memang mereka sudah terbiasa beradab semenjak mereka kecil ketika mereka menuntut ilmu. Lah kalau bahasa menuntut ilmu kurang ajar, lah bagaimana bisa menjadi ulama yang benar? Ya enggak? Nah. Wa hum muta'allimu wala wa hum illa wa hum illa idza sahha ta'addubuhum fi shighari wa hum muta'allimun. Jadi seorang ulama itu tidak akan bisa beradab, berakhlak dengan benar kecuali mereka telah beradab terlebih dahulu ketika mereka kecil, ya, di saat mereka menuntut ilmu. Wala yasihhu ta'addubul muta'allimun illa bi ta'dibi muallimihim minal ulama. Dan tidak mungkin seorang pelajar, seorang santri, seorang penuntut ilmu juga memiliki adab kecuali jika diajarkan adab oleh guru-guru mereka. Dan mengajarkan adab itu bukan dengan kata-kata tetapi dengan contoh dan teladan. Nah, jika ucapan berbeda dengan perbuatan, maka orang akan melihat perbuatan bukan melihat ucapan. Ya. Baik, itu yang penting di dalam muqaddimah. Kemudian di sini selanjutnya sejarah bagaimana para ulama karena saking pentingnya yang bernama adab ini, maka para ulama dari sepanjang masa itu sudah menulis kitab-kitab tentang adab al-muta'allim, adabul ta'allum wa ta'lim, adabul alim wal muta'allim. Ya, di sini ya, nanti kalau sudah bisa bahasa Arab bisa dibaca ya. Maka kuncinya adalah bahasa Arab. Ya. Baik. Itu mungkin mukadimah yang cukup ingin saya sampaikan di sini. Baik. Kita langsung masuk pada matan kitabnya ya. Halaman 20. Ya. Baik. Bil isnad al-muttasil bil ijazah al-ammah ila hadrati al-syekh الإمام العلامة محمد هاشم أشعري رضي الله عنه وأرضاه وقدس سره ونور ضريحه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فقد روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن مرضعه ويحسن آدابه. Ya. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul waladi ala walidihi, hak seorang anak dari orang tuanya, artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, yang pertama adalah an yuhsinas mahu, yaitu memberi nama yang baik. Ya, maka nama yang baik itu, ya, seperti yang sering kita dengar adalah doa. Ya, maka harus dimulai sedini mungkin dengan memberikan nama yang baik. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, maka pertama ya harus kita beri nama anak yang baik, ya, beri nama yang baik. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul asma'i ma humida, sebaik-baik nama itu adalah yang dipuji. Ya, Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Hamid, Abdul Hakim, ya, atau Muhammad, Ahmad, Mahmud. Oleh sebab itu kalau kita ke Mesir, itu nama itu berkisar antara Muhammad, Ahmad, Mahmud. Ya, kalau bilang ya Muhammad, maka mungkin dalam satu majelis itu ada, ya, dalam 40 majelis ada nama, ada 20 orang nama Muhammad. Ya Ahmad, maka ya, jadi Ahmad, Mahmud, Muhammad, Hamid, ya. Dan namanya satu aja, nggak perlu panjang-panjang. Bukan kayak kita itu sampai dua baris itu namanya aja. Ya, kalau mereka mah namanya satu aja, Muhammad, udah. Ya, Muhammad bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Ya. Right. Oleh sebab itu dulu ketika Sayyidina Ali, ya, ketika Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, dibawa kepada Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Waja'a bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala bima sammaitumuhu? Kamu beri nama apa anak kamu ini? Qala harban, kata. Saya beri nama harb. Harb itu artinya apa? Perang, katanya. Ya, saya beri nama anak saya yang pertama ini perang, katanya. Akhirnya Rasulullah diganti sama Rasulullah, bal huwa Hasan. Enggak, kasih nama Hasan saja, kata. Akhirnya falamma jaa al-waladu tsani, ketika anak kedua lahir, dibawa juga kepada Rasulullah, ditanya lagi, bima sammaitumuhu, kamu beri nama apa anak kamu ini? Dia bilang harban, masih ngotot aja nama harb itu. Ya, akhirnya Rasulullah bersabda, bal huwa Husain, kasih nama Husain, nurut. Ya, kemudian lahir anak yang ketiga, dibawa lagi kepada Rasulullah, bima sammaitumuhu, kamu beri apa nama, kamu beri nama apa anak kamu? Ya, faqala harban, sampai tiga kali masih harap terus. Ya, karena beliau orang pemberani, tidak ada takutnya, itu urat takutnya itu udah putus, itu nggak ada takutnya. Ya, Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah berkata, bal huwa muhsin. Ya, Muhsin. Nah, ini sepertinya masih terbawa oleh nama anaknya itu, namanya itu nama-nama hewan. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Hasan Bakur. Ya, bahwa orang Arab dahulu itu kalau memberi nama anaknya itu diberi nama hewan. Kalau memberi anak nama budak-budaknya, hamba-hambanya itu justru namanya bagus-bagus. Kan kalau kita, kenapa diberi nama anaknya itu nama-nama hewan seperti apa? Asal apa? Singa, Fahd, macan, ya, ada Jahsh, ya, dan nama-nama hewan. Kenapa? Ing mereka itu pemberani. Nah, kalau disuruh perang itu manggilnya, nyuruhnya itu enak itu. Ya Asad katanya, pergi perang sana, kan cocok. Ya kan? Wahib. Ya. Tetapi kalau hamba mereka itu justru diberikan nama yang indah didengar. Kenapa? Dipanggil sering, disuruh dan lain sebagainya. Nah, maka ya, sehingga itu mungkin masih terbawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirubah, ya. Seorang ayah kan kewajibannya kepada orang tuanya, maka orang tua harus menunaikan kewajiban dulu kepada anaknya. Anaknya apa haknya? Yang pertama adalah memberi nama. Ya. Yuhsina mardu'ahu. Ya, juga memberi susu yang baik juga. Ya, kalaupun tradisi orang Arab, tradisi dulu itu ya anak itu disusukan orang lain misalnya, ya mungkin karena ibunya tidak mampu, banyak murdiah ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah, Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, ya menjadi darah daging, menjadi suplemen yang pertama di dalam tubuh seorang anak, ya maka harus itu tentang Imam Al-Juwayni, ayah dari Imam Al-Haramaini. Imam Juwayni adalah seorang ulama besar, ulama yang sangat. Beliau tidak mau anaknya disusui oleh orang lain selain istrinya. Kenapa? Karena kalau istrinya yang menyusui, dia tahu betul-betul, ya, makanan yang diberikan itu semuanya adalah halal. Ya, berbeda kalau orang lain kan nggak tahu diberikan apa oleh suaminya, nggak tahu. Maka beliau komitmen untuk memberikan susunya hanya dari ASI ibunya saja. Ya, suatu ketika mungkin istrinya sedang sakit, air susunya mungkin habis, akhirnya anaknya menangis terus sepanjang hari. Akhirnya ada tetangga. Akhirnya begitu Imam Al-Juwayni datang melihat anaknya disusui oleh orang lain, langsung diambil anak tersebut, dimasukkan jarinya ke dalam mulutnya, dimuntahkan susu tersebut. Ini saking menjaganya, ya. Nah, akhirnya dengan kehati-hatian dan kewaraan yang demikian ketat, ya, jadilah sang anak menjadi imam yang sangat luar biasa, yang dijuluki sebagai Imamul Haramaini. Nah, yaitu guru daripada Imam Al-Ghazali. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah wa yuhsinu adabahu. Yaitu mengajarkannya adab-adab yang baik. Sekarang banyak orang tua ngeluh dari perilaku anaknya, dari adab anaknya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mereka sendiri yang tidak mengajarkan adab dari kecil. Kalau mereka sudah diajarkan dan dibiasakan dan diberikan contoh yang baik, maka anak ini pun akan tumbuh di dalam, di atas adab dan akhlak yang baik juga. Ya, karena ya ya buah mangga nggak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu. Ya, ya mungkin mangganya nggak tahu di mana, jatuhnya di bawah buah rambutan, pohon rambutan. Ya, ya kecuali di bawah kelelawar, itu pun sudah setengah. Ya. Atau dicuri orang. Ya. Ada sebuah kisah juga disebutkan oleh Imam Samarqandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Bahwa ada seseorang ayah datang kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Mengadu tentang anaknya yang sering melawan gitu kepada orang tuanya. Ya. Akhirnya ya enggak nurut, sering melawan dan lain sebagainya. Ya. Membantah, durhaka. Akhirnya anak itu pun dipanggil, dimarahin oleh Sayyidina Umar. Ya, kenapa kamu gak sopan, gak beradab kepada orang tua? Akhirnya anak itu pun berkata, ya Amirul Mukminin, katanya, apa hak anak dari orang tuanya? Wahai Amirul Mukminin, apa hak anak dari orang tuanya? Artinya apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Akhirnya beliau mengatakan, ya, an yuhsina ismahu. Pertama, memberi nama yang baik. Ya. Wa yuhsina wa yakhtara ummahu. Kemudian memilih ibunya yang baik juga. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhu al-kitaba. Kemudian mengajarkannya Al-Qur'an. Akhirnya anak itu mengatakan, inna abi lam yaf'ala syai'an min dhalik. Ayah saya tidak ada satu pun dari ketiga itu yang dia lakukan. Ya. Pertama, nama saya itu diberi nama yang jelek, katanya. Diberikan nama Ju'lan, katanya. Ju'al. Ya, atau Ju'ran dan lain sebagainya. Pokoknya namanya enggak bagus gitu. Kemudian ibu saya juga katanya adalah seorang Zanjiyah. Zanjiyah itu seorang negro yang dia adalah ya budak dari seorang yang Majusi. Ya, dulunya budak dari seorang Majusi. Ya. Ya, artinya tidak memilih gitu. Ya. Nah, maka kalau ingin memiliki anak yang baik, ya maka pertama ya, seorang yang ya baik itu lelaki atau perempuan harus baik dulu supaya dapat pasangan yang baik. Nah, ini ada orang mau ya istrinya hafizullah tapi dia sendiri enggak bisa alif bata. Ya, enggak bisa ngaji, ya enggak mungkin. Ya demikian juga seorang perempuan ingin suaminya hafiz dan lain sebagainya. Ya, tapi dia sendiri enggak ngaji, enggak belajar dan lain sebagainya, kan enggak mungkin. Ya. Nah, maka kemudian yang ketiga katanya, dan dia juga enggak pernah ngajarin saya Al-Qur'an, enggak pernah ngajarin saya ngaji katanya. Lah gimana saya mau tahu apa itu adab? Ya, kemudian enggak pernah ngajarin adab dan lain Al-Qur'an yang di dalamnya ada adab-adab dan lain sebagainya. Akhirnya beliau mengatakan kepada orang tua itu, "Aqaqta ibnaka qabla an ya'qa." Kamu sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada orang tua, kepada kamu, katanya. Qum anni, udah pergi sana. Ya. Nah, itu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi. Ya, tetapi ini perlu ditelusuri dulu apanya sumbernya, sanadnya, karena di situ disebutkan tanpa sanad. Ya, tetapi di sini artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ya anak itu adalah gambaran dari orang tuanya gitu. Ya. Taib. Wa 'an Ibn Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-'ilma. Nah, dulu ya mereka yaitu para sahabat itu ya, orang-orang ulama terdahulu itu mempelajari al-hadiyah. Al-hadiyah ini ya itu perilaku yang baik, tata cara yang baik, adab yang baik. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi yang dipelajari itu bukan ilmu saja, tetapi adab pun harus dipelajari. Tata cara, tata krama, ya, etika, moral dan lain sebagainya, akhlak itu harus dipelajari. Ya, oleh sebab itu Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, "Kunna nata'allamul adaba 20 sanatan qabla an nata'allamal ilma." Dulu kami belajar adab itu 20 tahun baru belajar ilmu gitu. Ya. Wa an Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala, "In kana ar-rajulu la yakhruju fi adab nafsihi sinin tsumma sinin." Nah, dulu seseorang itu apa namanya membetulkan adabnya itu bertahun-tahun ya sebelum mempelajari ilmu. Wa an Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah timbangan yang terbesar, tolak ukur yang paling besar. Ya, wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hudah. Ya. Segala sesuatu itu harus diukur dengan Rasulullah, dengan akhlaknya, dengan sirahnya, dengan agamanya, dengan syariahnya. Fama wafaqaha fahuwa al-haqqu. Maka apapun kalau sesuai dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran. Wama khalafaha fahuwa al-batil. Yang bertentangan dengan Rasulullah, bertentangan dengan akhlak Rasulullah, ajaran Rasulullah, maka itu adalah kebatilan. Jadi kalau kita mau tahu mana yang hak, mana yang batil, ya kita ukur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Habib ibn Syahid qala li ibnihi ishabal fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Ya, fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsirin min al hadis. Habib Asy-Syahid, yaitu seorang tabi'i, berwasiat kepada anaknya, ya, ishabil fuqaha, temanilah para fuqaha, ya, para ulama fiqih, ya, ta'allam minhumul adab, dan belajarlah dari mereka adab. Ya, belajarlah dari mereka adab. Fa inna dzalika ahabbu ilayya ilaka min katsirin minal hadis, karena mempelajari adab itu lebih aku sukai daripada memiliki banyak riwayat hadis. Kenapa? Arti banyak menghafal hadis tetapi akhlak kurang. Wa qala Ruwaim, ini semuanya adalah khusus ya, teks-teks ya, ungkapan-ungkapan para ulama tentang pentingnya adab. Qala Ruwaim, ya, Ruwaim ibnu Ruwaim ibnu Ahmad ibnu Yazid al-Baghdadi, seorang muqri, seorang zahid, seorang abid, seorang sufi, dia berwasiat juga kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung. Kira-kira artinya apa? Ya, artinya adalah bahwa ilmu itu enggak apa-apa sedikit, ya, seperti garam. Coba banyak mana garam apa tepungnya kalau buat kue itu, ya, buat masakan, mana yang lebih banyak, garamnya atau masakannya? Ya, apa garamnya? Oh, itu sedap, itu lezat. Ya, maka garamnya itu secukupnya saja. Ya, ilmu itu ya secukupnya saja. Yaitu yang fardu ain dulu. Ya, yang penting adalah adabnya. Ya, justru adab yang harus diperbanyak. Nah, kalau adab sudah sempurna, baru ilmu itu disempurnakan. Ya. Maka beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung, katanya. Ya, artinya apa? Enggak apa-apa ilmumu sedikit, tetapi adabmu banyak. Ya, karena ilmu banyak, adab sedikit, enggak ada artinya, atau enggak ada adab, enggak ada artinya. Ya, tapi adab banyak, walaupun sedikit ilmu, maka orang tersebut akan dipuji. Ya. وقال ابن المبارك نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. Ya, sedikit adab itu lebih kita perlukan daripada banyaknya ilmu. Ya. Ya, walaupun sedikit, ya. Ya. Adab itu lebih kita perlukan daripada ilmu yang banyak, gitu. Ya. Qila li imamina Syafi'i, Imam Syafi'i pernah ditanya, kaifa syahwatuka lil adab? Ya, seleramu kepada adab itu seperti apa? Dia pernah ditanya, bagaimana seleramu tentang adab? Faqala asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an yatanaghabu bihi. Jadi saking adab itu bagi Imam Syafi'i adalah sesuatu yang sangat indah, sangat menawan, ya, sangat menarik. Beliau mengatakan setiap saya mendengar setiap huruf dari adab itu, ini adalah bahasa kinayah, ya, sehingga semua anggota tubuh saya itu seakan-akan memiliki telinga untuk menikmati keindahan daripada suara adab, huruf daripada adab adab tersebut. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu, kemudian bagaimana kesungguhan Anda di dalam menuntut sesuatu yang bernama adab tersebut, mencari yang namanya adab? Kata dia, sama, ya, saya mencari adab itu sama seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya satu-satunya. Nah, bagaimana ibu itu mencari anaknya, begitu juga aku mencari adab adab tersebut. Ya. Wa qala ba'dhum at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu, ya, menyebabkan adanya keimanan, mewajibkan adanya keimanan. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Barang siapa yang tidak beriman, maka dia tidak ada tauhid. Ya. Wal imanu yujibu syariah. Dan iman itu mewajibkan adanya syariah. Ya, artinya akidah itu, kita berakidah, kita berkeyakinan, kita beriman kepada Allah, menuntut kita menjalankan syariah, yaitu menjalankan agama. Artinya kita ada keimanan, maka kita juga harus berislam. Islam itu apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah, ya, wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait. Apa itu Islam? Kata Sayyidina Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, Islam itu adalah bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji. Artinya itu adalah syariah. Ya. Baik. Faman la syari'ata lahu la imanahu la imana lahu. Barang siapa yang tidak bersyariat, tidak menjalankan, ya, rukun Islam, ya, maka enggak ada arti dari keimanannya. La imana lahu, maka seakan-akan enggak ada keimanan. Ya. Faman la syari'ata lahu la imana lahu, la tauhid la imana lahu wa la tauhid lahu. Barang siapa yang tidak menjalankan syariat, maka enggak ada iman dan enggak ada tauhid baginya. Ya. Wasyari'atu tujibul adaba, dan syariat ini mewajibkan adanya adab. Faman la adaba lahu, barang siapa yang tidak ada adab, la syari'ata lahu, maka orang ini seakan-akan tidak beragama. Wala imana lahu wala tauhid, maka seakan-akan dia tidak ada agama, tidak ada iman, tidak ada Islam. Ya. Tidak ada syariat, tidak ada iman, tidak ada Islam. Jadi adab ini mengumpulkan antara syariah, iman dan tauhid. Itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan utamanya itu adalah yang menyempurnakan akhlak. Ya, melalui tauhid, melalui syariah. Ya. Taifa hadhihi nusus kulluha nususun sharihatun wa aqwalun muayyadatun bi nuril ilham. Semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang sangat sharih, yang sangat jelas, ya, dan ucapan-ucapan yang dikuatkan oleh cahaya ilham, ya, dari para ulama, ya, ucapan-ucapan para ulama yang dikuatkan oleh cahaya ilham. Mufsihatun bi'uluwi makanatil adab, yang semuanya itu menjelaskan akan tingginya kedudukan adab. Ya. Musarrihatan bi anna jami'al a'mal jami'al a'mali ad-diniyah qalbiyatan kanat aw badaniyatan qawliyatan aw fi'liyatan la yu'tabaru shay'un minha illa idza kana mahfufan bil mahasinil adabiyyah. Jadi semua perbuatan di dalam agama, baik itu perbuatan hati, perbuatan badan, perbuatan ucapan, ya, perilaku, itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, kecuali jika diliputi, dibungkus oleh keindahan adab akhlak dan sifat-sifat yang terpuji, wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Menghiasi amal dengan adab, ya, dengan segera, itu adalah tanda dia diterima di kemudian hari. Ya, jadi menghiasi amal kita dengan adab, ya, artinya kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, ya, maka amal ini harus kita hiasi dengan adab. Nah, maka amal yang dihiasi dengan adab itu adalah tanda amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada contoh dalam hadis, seorang perempuan yang beramal banyak tapi enggak ada adab, enggak diterima. Tapi ada yang beramal sedikit tapi dia beradab, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi siapapun kalau dia beramal kemudian adabnya enggak ada, ya, maka amalnya itu, ya, jauh. Ya. Wa bi anna al-adaba kama yahtaju ilayhi al-mutaammim al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alayhi al-muallimu fi maqamati ta'limihi. Nah, sebagaimana adab itu diperlukan oleh seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, seorang santri di dalam keadaan, ya, keadaannya menuntut ilmu, ya, yatawaqqafu alaihi al-muallim, demikian juga diperlukan oleh seorang muallim di dalam taklimnya. Sebagaimana seorang pelajar itu perlu kepada adab di dalam dia belajar, demikian juga seorang muallim, seorang guru perlu kepada adab di dalam mengajar. Ya, karena bagaimana murid akan beradab kalau tidak diajarkan oleh guru? Oleh sebab itu di dalam pepatah kita mengatakan, guru kencing berdiri, ya, anak kencing ngebut, ya, lari kencang lagi. Ya, artinya, ya, adab itu kalau tidak diajarkan oleh guru, kalau tidak dicontohkan, ya, maka tidak mungkin seorang anak, seorang murid akan beradab. Baik. Yang terakhir, walamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabah wa kanat madariku mufassalatuhu khafiyatan da'ani ma ra'aytu min ihtiyaj at-talabati ilayhi, ya, wa asru takrari tawqifihim alayhi ila jam'i hadhil risalah tadhkiratan li nafsi wa lil qasirin min abna'i jinsi wa sammaituha adabal alimi wal muta'allimi. Ya, karena pentingnya, kata Hadratus Syekh, karena pentingnya dan karena tingginya derajat adab ini, ya, kemudian untuk mengetahui rinciannya itu sangat susah, ya, maka itu yang mendorong saya, ya, dan saya melihat keperluan para pelajar, para penuntut ilmu yang mendesak, ya, maka saya, itulah yang mendesak saya, ya, mendorong saya untuk menulis risalah ini, menulis buku ini, pertama untuk mengingatkan diri sendiri, kemudian untuk mengingatkan, ya, anak bangsaku. Dan saya beri nama kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim, adab seorang alim, adab orang alim, dan juga seorang pelajar penuntut ilmu. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat di dalam kehidupan dan juga setelah kematian. Innahu waliyul hasanah. Ya. Maka ikhwatal iman, itulah Ya, pentingnya adab. Ya, sekali lagi adab inilah yang harus menjadi pegangan kita. Dan kita di Nusantara ini memang terkenal dengan keluhurannya, ya, dengan adabnya yang baik. Ya, bahkan di Mesir itu guru-guru kami itu mengatakan kami belajar adab itu dari kalian, katanya. Itu dari orang-orang dari Nusantara, dari Indonesia, dari Malaysia, karena masya Allah, ya, itu menurut pandangan orang-orang Arab di sana yang memang kalau dibanding dengan perilaku mereka, dengan akhlak mereka, masya Allah, itu kalau kita datang, baru datang itu dulu terkejut. Coba masuk kuliah, ya, kuliahnya itu, ruang kuliahnya itu ya kayak gedung bioskop, ya, mudarraj. Darajidarnya apa? Ada kursinya itu bertangga. Itu kalau yang belakang mau maju, ya udah langsung aja lewat dari atas kepala kita itu. Ya, naik di atas meja itu biasa saja. Ya, biasa saja. Ya, karena bagi mereka itu biasa. Dan ketika melihat orang-orang Asia itu dengan ya sopan, santun dan lain sebagainya, mereka mengatakan kami itu belajar adab dari kalian, katanya. Ya. Maka Muhammad dulu ketika pertama masuk TK Mesir, setelah itu pindah ke masuk ke SD sekolah Indonesia di Kairo, gitu. Akhirnya apa? Di kelas naik di atas meja, katanya, dilarang sama gurunya. Lah, kita di TK Mesir dibolehin, katanya, nggak ditegur, katanya, dibolehin naik meja, katanya, lari di atas meja. Kok di sini nggak boleh? Ya, nah, makanya memang kita dikenal dengan ada kesopanan dan lain sebagainya. Ya, tetapi sangat disayangkan sekali, ya, sekarang ini sudah mulai terkikis, ya, kesopan santunan, kelembutan itu sudah mulai terkikis. Ya, dengan berkat serangan-serangan media yang dari media tersebut, anak-anak belajar tentang perilaku orang-orang barat dan lain sebagainya, ya. Ya, maka ini harus kita kembalikan lagi kepada keluhuran moral kita sebagai bangsa, sebagai orang-orang yang memang sudah dikenal sebagai orang-orang yang sopan, luhur dan bertata krama. Ya. Nah, maka ini kitab tentang adab itu memang harus dari sedini mungkin itu dikaji. Ya, pertama mungkin dengan mempelajarinya dari kitab. Ya, kemudian nanti kita belajar menerapkannya di dalam keseharian kita. Ya, nanti di dalam pasal-pasal berikutnya itu akan dijelaskan adab. Ya, adab menuntut ilmu seperti apa, adab kepada guru, kemudian guru kepada muridnya, ya, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara memegang buku, semuanya itu akan diadab. Itulah sebabnya kita melihat para ulama terdahulu itu ilmunya berkah semua, ya, sampai ribuan tahun ilmunya itu masih kita manfaatkan sampai saat ini, ya. Nah, kenapa? Karena keberkahan adab mereka. Ya, bahkan dulu mereka itu kalau rumah gurunya ada di sana, nggak bakal berani selonjoran ke sana. Padahal rumah gurunya itu nggak tahu di mana itu. Yang penting ke arah sana rumah gurunya, nggak akan berani selonjoran begitu. Ya, itu saking adabnya. Nah, bahkan Imam Malik itu kalau berjalan di Madinah itu nggak berani pakai sendal. Kenapa? Demi menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adab inilah, ya, mereka mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu artinya apa? Ilmunya bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat sampai akhir zaman, sehingga tetap menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa amal yang dihiasi dengan adab itu adalah tanda amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, amal yang tanpa adab itu tanda amal tersebut jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan sekian, yaitu berkaitan dengan pentingnya al-adab. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.